Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. 10 bulan sudah berlalu, masa belajar dan mengajar di lembaga pendidikan masih tetap diberlakukannya daring atau online. Kerinduan belajar tatap muka secara langsung di kelas sudah menjadi harapan bersama. Namun hal ini bagi salah satu dewan guru SMP Negeri 7 Kuningan, masa pandemi sebagai tantangan agar tetap berjalan sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pramukawati. Saya adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 7 Kuningan, tepatnya mengajar mata pelajaran IPA. Kurang lebih 10 bulan ini, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Hal ini mengikuti kebijakan pemerintah berhubung situasi pandemi COVID-19. Bagi kami berstatus pengajar, tentu ini adalah suatu tantangan. Bagaimanapun juga, proses belajar mengajar tetap harus terlaksana dengan baik. Berbagai kendala kami alami pada pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring atau online. Tentunya di mana kami harus tetap melaksanakan kewajiban kami sebagai pengajar. Harapan kami sebagai pengajar dalam kondisi COVID-19 ini dengan kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah. Yang pertama mungkin untuk siswa-siswi atau pelajar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kami berharap wabah ini cepat berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Mudahkan ibadah kita dengan install aplikasi Radio Kukuningan atau update bagi Anda yang telah menginstal aplikasi Radio Kukuningan. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.